Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita bisa kembali bermajlis meneruskan membaca kitab Syarh Usul Sunnah. Pada pembahasan terakhir telah sampai pada kalimat wa minal ayati fi isbatir ru'yatil mu'minina lillahi fid daril akhirati qaulillahi jalla wa ala. Sampai kalimat ini dia punya kitab sampai situ, dan di antara ayat-ayat yang menetapkan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala kelak di yaumul qiyamah adalah sebagai berikut. Sebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-26, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan meraih husna. Husna, sebuah kata yang menunjukkan puncak pada kebaikan. Nanti kita akan bacakan keterangannya. Ya'ni wa ziyadah. Saya ulangi, orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan yang sangat baik dan ada tambahan, ada ziyadah. Yakni makna ayat ini, fasarah Rasul alaihissalatu wassalam, Rasul sendiri alaihissalatu wassalam lah yang telah menafsirkan birru'yati dengan ru'yah. Al-husna adalah jannah, dan tambahannya itu adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kama fi hadith Suhaib fi sahih Muslim, sebagaimana disebutkan dalam hadith Suhaib dalam sahih Muslim, wa fassaraha adadun min as-sahabati birru'yah, yakni hadhi ziyadah. Demikian juga beberapa sahabat menafsirkan dengan ru'yah, bukan ru'yatul hilal, tetapi melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala kelak di surga. Yani hadis ziyadah, yani makna dari kalimat ziyadah ini. Adapun husna ditafsirkan dengan jannah. Wa ziyadah hiya ru'yatullahi tabarak wa ta'ala. Adapun ziyadah ditafsirkan dengan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya afdalu minal jannati, dan ini lebih afdal daripada kenikmatan dalam surga. Wallahu yaqul ibadi bada an yadkhulul jannah, disebutkan dalam hadisnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada hambanya, setelah hambanya masuk ke dalam jannah, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada mereka, turiduna syai'an azidukum. Allah berkata kepada hamba-hambanya, maukah kalian sesuatu yang lebih daripada nikmat surga? Azidukum, aku akan memberikan tambahan untuk kalian. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada al-jannah, maukah kalian aku tambahkan kepada kalian kenikmatan di atas kenikmatan jannah? Fayaqulun, maka penghuni surga mengatakan, alam tubayyid wujuhana, wahai Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Yakni ini juga nikmat besar. Putihnya wajah-wajah ahlu sunnah berseri-seri, itu kenikmatan besar. Alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Ini nikmat yang sudah sangat besar. Apalagi tambahan itu, wahai Allah. Ini saja sudah sesuatu yang sangat besar. Qala, maka Rasul mengatakan, fayakshiful hijab, maka dibukalah penutup. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadari ila rabbihim azza wa jal. Maka tidaklah mereka diberi sebuah pemberian yang lebih mereka sukai, melebihi dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya hadith ini menerangkan bahwa kenikmatan melihat Allah subhanahu wa ta'ala adalah kenikmatan yang paling dicintai oleh ahli jannah, melebihi dari kenikmatan dalam jannah itu sendiri. Karena itu melihat Allah Azza wa Jalla di yaumil kiamah dibahasakan dengan waziyadah, surga dengan kalimat husna, kebaikan yang puncak, melihat Allah lebih lagi daripada sekedar kebaikan yang puncak. Karena kenikmatan melihat Allah subhanahu wa ta'ala lebih dicintai, lebih nikmat daripada kenikmatan semua yang ada dalam jannah. Fama yatanna'amuna bi ni'matin wa la yajiduna afdala min ru'yatillahi tabaraka wa ta'ala. Maka di dalam mereka merasakan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga, tidak pula mereka mendapati kenikmatan yang lebih afdal daripada melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keyakinan kita, ahli sunnah. Keyakinannya Rasul dan para sahabat. Di mana kita wajib mengikuti mereka. Kita sering mendengarkan pembahasan tentang manhajiyah, kewajiban mengikuti salaf. Prakteknya dalam hal ini seperti apa yang barusan kita bacakan. Keyakinan para salaf bahwasanya kaum mukminun akan mendapatkan kenikmatan yang sangat besar, yaitu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kenikmatan itu adalah kenikmatan yang paling nikmat, paling afdol daripada kenikmatan surga semuanya. Ketika kita mengimani ini, meyakini ini, memegangi keyakinan ini, maka begitulah caranya kita mengikuti salaf, tidak menyelisihinya. Sehingga kalau kita ada yang bertanya, bagaimana cara mengikuti salaf? Dengan kita membaca kitab ini, kita sedang mengkaji akidahnya salaf. Dengan kita memahami kitab ini, maka kita mengikuti manhaj salaf dan tidak menyelisihinya. Yang pertama dalam bab takdir. Sudah kita lewati itu, alhamdulillah. Kemudian dalam bab yang sekarang kita baca, i'tiqad ahli sunnah, Nabi dan para sahabat, bahwasanya kaum mukminun akan melihat Allah nanti di hari kiamat. Dan ini pun keyakinan yang hak, keyakinannya para salaf. Inilah cara kita mengikuti salaf. Wal ahaditsu kama qulna balaghat 30 fi itsbati ru'yatillah. Hadis Nabi sebagaimana telah kami sampaikan, telah kami ucapkan, itu sampai sejumlah 30 hadis Nabi. 30, bukan hanya satu. 30 riwayat yang menetapkan ru'yatullah, bahwa kaum mukminun akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Minha hadithu Jarir, di antaranya adalah hadis Jarir. Kita baca di pertemuan yang terlewat, kita telah membacanya. Kita masuk kepada yang berikutnya. Wa hadithi Abi Hurairah, atau hadithu Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna nasa qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah. Abu Hurairah menyebutkan sebuah riwayat, para sahabat bertanya langsung kepada Rasul. Pertanyaannya, hal, apakah nara rabbana, kita akan melihat Rabb kita yaumal qiyamah, kelak nanti di yaumal qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, hal tumaruna fil qamari lailatal badri laysa dunahu sahab. Nabi menjawab dengan sebuah pertanyaan, apakah kalian saling berdesak-desakan ketika kalian melihat bulan purnama di malam hari tanpa adanya asap atau awan yang menutupinya? Qalu la ya Rasulullah. Para sahabat pun menjawab, tidak wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, fahal tumaruna fi syams laysa dunaha sahab. Nabi masih bertanya lagi, apakah kalian berdesak-desakan dalam melihat matahari di siang hari tanpa adanya awan yang menutupinya? Qalu, para sahabat menjawab, tidak wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, fa innakum taranahu kadzalika. Maka sesungguhnya kalian akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu juga. Makna seperti itu juga, yakni tidak berdesak-desakan, tetapi dari tempatnya masing-masing akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Allahnya yang disamakan dengan bulan atau matahari, tetapi yang disamakan adalah cara melihat. Tidak berdesak-desakan, masing-masing dari tempatnya masing-masing. Ini jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menjawab dengan jawaban bahwa kaum mukminin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat, sebagaimana kaum mukminin tidak berdesak-desakan melihat bulan dan matahari, maka tidak seorang pun di antara sahabat yang menolaknya. Tidak ada satu pun di antara sahabat yang menganggap itu hal yang mustahil. Semua sahabat mengimaninya dan menerimanya. Maka marilah kita mengikuti jejak langkahnya mereka, mengimani dan memegangi keyakinan ini dengan kuat, bahwasanya kaum mukminun akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala kelak nanti di yaumil qiyamah. Ahaditsu katsiratun, rawi minha al-Bukhari jumlatan ومسلمٌ كذلك هذا فيما يتعلق بالرؤية. Hadis-hadis yang begitu banyak yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di antaranya secara jumlah, dan juga Imam Muslim dalam sahihnya demikian juga. Hadza fima yata'allaqu birru'yah, ini semua adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan ar-ru'yah, yakni kaum mukminun akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka nanti di yaumul qiyamah. Walhamdulillah kaum muslimin, keyakinan ini dibangun di atas hujjah yang sangat kuat, sehingga jangan kita menolak, bahkan hendaknya kita mengimani dan meyakininya dan berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rizki, nikmat yang paling besar melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang berikutnya beliau mengatakan pada matan kalimat yang lainnya, wa in nabata anil asma'i wastauhisha minhal mustami', dan jikalau terasa berat berita ini pada pendengaran-pendengaran manusia, bahkan merasa takut dari berita ini, al-mustami', pihak-pihak yang mendengarkan berita ini, apa ada orang yang takut? Oh banyak pak, banyak. Mereka-mereka ketika membicarakan tentang hal ini takut, jangan bicara tentang ini. Melihat dan tidak melihat itu bukan urusan kita. Wallahu a'lam, kata mereka. Ini perkara yang mengerikan. Masa manusia bisa melihat Allah? Mengerikan ini. Jangan bicara tentang itu. Ketakutan mereka mendengarkannya. Sebagaimana mereka takut ketika ditanya aina Allah. Oh, jangan tanyakan aina Allah. Ini pertanyaan yang mengerikan ini. Masa Allah ditanya di mana engkau ya Allah? Aina Allah, di mana Allah? Jangan pertanyakan itu. Kita tidak akan mungkin tahu Allah ada di mana. Ini pertanyaan yang ngeri. Padahal pertanyaan itu Nabi yang bertanya kepada budak perempuan. Ini dia. Ketika Nabi mendengar mau dibebaskan budak perempuan itu oleh majikannya Muawiyah bin Hakam, maka Rasul menunda dan menanyai aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama, budak ini menjawab Allah ada di langit. Nabi yang bertanya, bukan sebuah pertanyaan yang salah atau yang mengerikan. Demikian pula ketika dijawab Allah ada di langit, bukan jawaban yang salah. Bahkan Nabi mengatakan i'tigha, bebaskan dia, fa innaha mu'minah, budak ini adalah mu'minah. Keyakinan Allah di langit adalah keyakinan orang yang mukmin, orang yang mu'minah. Demikian pula bab ini, keyakinan bahwa kaum mu'minun akan melihat Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di yaumul qiyamah, itu keyakinan umat Islam mu'minun. Dan Allah sendiri yang memberitahukan demikian pula dengan Nabi. Dan Nabi ketika ditanya, hal nara rabbana yaumil qiyamah, apakah kita melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah, Nabi tidak mengingkari pertanyaan itu. Bahkan Nabi menjawab dengan tegas, kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa berdesak-desakan. Tapi anehnya, berita-berita yang seperti ini terdengar mengerikan, asing, dan menakutkan. Di telinganya siapa hal itu menakutkan? Qala syarabi, yakni asma'i ahlil batil, yakni pada pendengarannya ahlul batil yang keheranan, ketika mendengar berita bahwasanya kaum mu'minun akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul kiamah nanti. Telinga mereka terasa kena tersambar petir. Mereka pun menolak untuk membahas tentang hal itu dan mengatakan mustahil bisa melihat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Amalul haqqi. Adapun ahlul haqq. Fatlaqawnaha bisudurin rahbatin. Adapun ahlul haqq. Menerima keyakinan-keyakinan itu. Dengan penuh lapang dada. Dengan penuh keikhlasan. Penuh penerimaan. Tanpa menolak sama sekali dan tidak mengatakan ini berita yang dahsyat yang tidak mungkin terjadinya. Tidak, ahlu sunnah malah menerima dengan legowo dalam hatinya. Wa innama alaihil imanu biha, kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang wajib kita lakukan adalah menerima dan mengimani berita tersebut. Berita yang mana ini? Bahwasanya kaum mukminun akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala kelak nanti di yaumil kiamah, fi urasil kiamah, dan di surga. Ini wajib diimani, dipercayai. Lima zaharat atau lama zaharatil fitatu wa intaru yatillah wa hunaka unasun yashawishun, dan tatkala bermunculan berbagai macam fitnah-fitnah, bermunculan berbagai macam pengingkaran-pengingkaran terhadap keyakinan yang satu ini, maka di saat itu manusia yashawishun, merasa takut dan menakut-nakuti orang untuk membahas tentang hal ini. Dengan menegurnya, jangan kita bahas hal ini. Ini hal yang aneh. Jangan kita bicarakan ini. Ini hal yang tidak layak. Masa Allah bisa dilihat oleh manusia? Allah Maha Besar. Enggak pantas Allah dilihat oleh manusia. Ini bahasa-bahasa mereka. Ahlul bid'ah. Ya. Qala mitlu hadzal kalam. Mereka pun berkata, semisal kata-kata ini, terheran-heran dengan keyakinan yang satu ini. Hal ahadukum yushawwashu min hadithi Abi Hurairah au ayat ru'yah? La ahad. Wala yanbu sam'ahu minha anha. Lakin asma ahli batil tambu minha. Fayaqulun mithla hadzal kalam. Syekh mengatakan, apakah kalian wahai ahli sunnah ada di antara kalian yang merasa takut dengan hadis Abu Hurairah tadi di atas, merasa takut dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan bahwa kaum mukminun akan melihat Allah nanti di yaumil kiamah? Apakah ada di antara kalian wahai ahli sunnah yang merasa takut? La ahad, kata Syekh. Tidak seorang pun di antara ahli sunnah yang merasa takut dan merasa aneh dengan pembahasan ini. Tidak sama sekali. Walayambu samahu anha. Pendengaran ahli sunnah tidak merasa asing, tidak merasa aneh dengan berita-berita hal tersebut. Karena mereka mengimani dalil, mengimani ayat, mengimani hadis, lakin asma ahlil batil tambu anha, akan tetapi pendengaran-pendengaran ahlul batil merekalah yang merasa berat untuk mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis dalam perkara ini, yaitu perkara kaum mukminun akan melihat Allah nanti fil jannah. Yaqulun mithal kalam, maka mereka mengatakan kata-kata semisal kata-kata ini tadi, keheranan dan ketakutan. Hadirin sekalian, walhamdulillah kita menjadi ahli sunnah. Sehingga kita setiap berbicara masalah agama, terutama dalam bidang akidah, pasti sana ada dalil yang menenangkan jiwa, menenangkan hati kita. I'tiqad ahli sunnah diambil dari sumber yang suci, Al-Kitab wa Sunnah ala fahmi salaf. Mengambil dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Sehingga tidaklah di telinga kita terasa berat, di pikiran kita terasa berat untuk mendengarkan dan menerima keyakinan ini. Qala Imam Ahmad, wa alla yuridda minha harfan wahidan. Dan jangan sampai seseorang membantahnya, menolaknya, harfan wahidan, walaupun satu huruf. Jangan sampai ada yang membantahnya. Bahasa kitanya bukan huruf kalau negara kita. Walaupun satu kata, jangan kita ingkari. Kalau bahasa Arabnya, walaupun satu huruf, tidak boleh kita mengingkarinya. Apapun yang terdapat dalam nas dan disebutkan dalam hadis yang sahih, wajib kita mengimaninya dan tidak boleh menolaknya. Dan inilah ciri khas dakwah salafiyah. Dan ini isi dari dakwah salafiyah. Mungkin di antara kita dari dulu mendengar wajib mengikuti salaf, wajib mengikuti salaf. Yang seperti apakah mengikuti salaf itu? Di antaranya bab ini yang kita sedang baca. Ikuti salaf dan jangan engkau menolaknya. Qala Syekh Rabi, li'anna Rasulullah alaihissalatu wassalam la yantiku anil hawa la yaqulu illa haqqan. Dikarenakan Nabi alaihissalatu wassalam tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. La yaqul illa haqqan. Nabi tidak pernah berbicara kecuali haqqan, kebenaran. Tidak ragu seorang mukmin, tidak ragu. Ahlul batil ragu. Ahlul bid'ah ragu. Karena itu, dari sini kita faham ucapan para ulama, al-bid'atu baridul kufri. Kebid'ahan itu pos yang akan mengantarkan, atau kurir yang akan mengantarkan kepada kekafiran. Karena dari bid'ah itu muncul berbagai macam penolakan-penolakan, yang penolakan itu adalah bentuk kekafiran. Bid'ah Mu'tazilah umpamanya, mereka menolak keyakinan ini. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, mereka menolak ayat dan menolak hadis yang jumlahnya 30 hadis. Maka berhati-hatilah dari bid'ah, jangan kita sepelekan. Walamma qalahu Abdullah bin Amr yaqulun la taktub an Muhammad wa huwa basharun yatakallamu fi hali ridha wal ghadab. Qala ar-rasul uktub walladhi nafsi biyadihi la yakhruju illa haqqun. Alayhi salatu wassalam. Qala Allah jalla wa ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lama qala lahu Abdullah bin Amr tatkala Abdullah bin Amr, sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, melaporkan kepada Rasul, yaqulun, mereka kaum musyrikin mengatakan, kaum kafirin al-yahud dan nasara mengatakan, la taktub an Muhammad, Jangan kamu tulis yang datang dari Muhammad alaihissalatu wassalam. Karena dia adalah manusia biasa. Wa huwa bashar, manusia biasa. Yatakallam fi hali ridha wal ghadab, yang berbicara dalam kondisi ridha maupun dalam kondisi marah. Jangan kami ikuti orang ini. Orang biasa seperti kita berbicara ketika sedang ridha dan ketika sedang marah. Ya namanya orang kalau sedang ridha ya senang. Kalau sedang marah ya maki, mencela. Wong biasa, enggak usah ditulis. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma melaporkan ucapan itu kepada Rasul. Maka Rasul menjawab, "Uktub walladhi nafsi biyadihi." Tulis olehmu demi zat yang jiwaku ada pada tangannya. La yakhruju illa haqqun. Tidaklah keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Qala Ahmad Syakir isnaduhu sahih. Al-Imam Ahmad Syakir mengatakan sanad hadis ini, riwayat hadis ini sahih. Dan ini i'tiqad kita. Karena memang disebut dalam Al-Quran surat An-Najm, disebutkan dalam Al-Quran surat An-Najm ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Allah berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa," tidaklah Rasul berbicara dari hawa nafsu, "in huwa illa wahyu yuha," tak lain itu adalah wahyu yang diwahyukan. Masya Allah. Sehingga jangan pernah kita ragu dengan pembahasan ini yang dasarnya ayat dan dasarnya hadis yang jumlahnya sangat banyak. Kalau ada orang yang mengingkari pembahasan ini, maka dia bukan hanya ahli bid'ah, tetapi kafir, keluar dari Islam. Dia murtad dari jalur kufur anid, kufur penentangan. Kufur itu jalurnya banyak. Kafir, murtad, ganti agama. Ada kafir keluar dari Islam karena menentang, anid, menentang. Ada kufur bentuk-bentuk lain. Ya. Kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, tarkul jidali wal khusumati fid din. Bab tentang diperintahkannya kita untuk menjauhi jidal dan permusuhan dalam urusan agama. Coba perhatikan di sini, ikhwan. Jidal itu yang dimaksudkan dalam pembahasan kita para ulama ada dua. Kita yang menjidali ayat dan hadis. Allah berfirman seperti ini, "Oh, saya enggak percaya. Ini enggak masuk akal. Yang benar mungkin seperti ini, tidak seperti ayat itu." Ini namanya menjidal. Kamu membantah ayat, menjidal ayat, mendebat ayat dan mengatakan ayatnya salah, mustahil, enggak mungkin seperti itu. Ini namanya kamu menjidal. Menjidal ayat. Atau mendengarkan hadis, begitu terdengar oleh telingamu, kamu menganggapnya mustahil ini terjadi, beritanya salah. Tapi sahih loh, kalau demikian Rasul yang salah. Akal saya tidak bisa menerima berita seperti ini. Ini namanya mujadil kamu. Orang yang suka membantah, itu hukumnya haram. Prinsip kita, tinggalkan sikap menjidal. Yang ada adalah sikap taslimul inqiyad, menerima dan terikat dengan nas. Apa makna jidal yang kedua? Menjadikan ayat dan hadis sebagai bahan jidal. ayatnya begini, tapi coba pendapatmu gimana? Apa mungkin manusia bisa melihat Allah? Apa pendapatmu? Enggak mungkin. Saya juga iya, enggak mungkin. Mana mungkin Allah itu bisa dilihat oleh mata manusia? Allah sendiri yang mengatakan dalam ayat Al-Quran, lantaroni, engkau tidak bisa melihatku. Maka Rasul itu aneh. Allah sendiri yang mengatakan, lantaroni, engkau tidak bisa melihatku. Tiba-tiba Rasul kau mengatakan, kalian akan bisa melihat Allah. Kan lucu. Ini menjadikan ayat sebagai bahan perdebatan untuk berujung pada penolakan. Membenturkan ayat dengan ayat, membenturkan ayat dengan hadis. Ini namanya khusumat. Wal jidal, hukumnya haram. Sudah kita lewati bagaimana cara membantahnya. Ada yang masih ingat? Bagaimana cara membantahnya? Cara membantahnya adalah kalimat lantarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Ai fid dunya. Yakni ketika masih di dunia. Adapun keyakinan kita berdasarkan ayat dan hadis Nabi adalah melihat Allah kelak di akhirat. Orang-orang yang beriman dalam surga akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kelak itu, bukan sekarang. Tetapi yang lebihnya membenturkan dalam rangka penolakan. Itu namanya jidal wal khusumat. Ngeyel, bawel, diomongi orang gelem yakin, ngokarepe dewek. Ini khusumat wal mira' wal jidal. Dan ini hukumnya haram, dan prinsip kita ahli sunnah meninggalkan itu semuanya. Zaman dulu kaum muslimin, zaman dulu, lebih khusus zamannya Imam Ahmad, orang sedang gandrung-gandrungnya. Tahu gandrung apa ya? Bahasa gandrung keluar dari ini. Lagi senang-senangnya dengan ilmu filsafat. Di zaman Imam Ahmad bermunculan bid'ah-bid'ah besar. Jahmiyah dengan sektenya. Mu'tazilah dengan sektenya. Di zaman itu muncul pemahaman Asy'ariyah. Pemahaman Qadariyah di zaman Imam Ahmad. Dan mereka senangnya jidal. Dampak negatif dari ilmu kalam, ilmu filsafat adalah bantah, membantah, bebas berpikir. Mereka mengatakan, wabin nikash yattadihu al-haq wal-batil. Dengan debat akan diketahui mana yang benar, mana yang salah. Dengan debat, kata mereka, wabin nikash wal jidal, akan diketahui mana yang benar, mana yang salah. Yang kalah debat berarti salah. Itu menjamur di waktu itu. Mu'tazilah debat dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah debat dengan Jahmiyah. Jahmiyah debat dengan Jabriyah. Jabriyah debat dengan Qadariyah. Debat antara mereka. Maka Imam Ahmad dalam banyak bukunya, para ulama di zaman itu seperti Imam Al-Barbahari dan yang lainnya menerapkan pembahasan ini bagian dari akidah. Tarkul jidalul khusumat fid din. Harus kita tinggalkan sikap penentangan, sikap pendebatan dalam urusan agama. Itu bukan bagian dari agama kita. Di zaman Nabi tidak ada orang mendebat. Di zaman Nabi tidak ada seorang pun yang bertanya tentang bagaimananya sifatullah. Di zaman Nabi tidak ada yang bertanya bagaimananya atau menolak atau mengingkari atau ngeyel. Tahu ngeyel? Ngeyel itu bahasa Indonesianya apa ya? Saya susah mencarinya. Taunya ngeyel, Pak. Diomongi bocah ngeyel teman Rika lah, gue ngeyel. Sinonimnya bawel. diomongi sekecap, ngomong akeh, rocel. Hadirin yang melakukan, kita baca ucapan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Ushulus Sunnah. Mending kita akan bacakan syarahnya, insyaallah di pertemuan akan datang. Kita baca matanya dulu. Wa alla yukhasima ahadan. Janganlah seorang itu yukhasim, mendebat seorang. Wa la yunadhiruh. Dan jangan pula engkau berbantah-bantahan dengannya. Wa la yata'allamul jidal. Dan jangan belajar tentang ilmu jidal. Fa innal kalama fil qadari wa ru'yati wal qur'ani wa ghairiha min as-sunani makruhun wa manhiyun anhu. Karena sesungguhnya ilmu kalam yang diterapkan pada pembahasan takdir, pada pembahasan melihat Allah Azza wa Jal nanti di yaumil kiamah, pada pembahasan tentang Al-Quran dan yang lainnya dari sunnah-sunnah Nabi, hukumnya makruh, dilarang. Makruh di zaman salaf artinya haram. Menyunanhu, dilarang. Bicara tentang pembahasan takdir, pembahasan melihat Allah nanti di yaumil kiamah, pembahasan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, dan pembahasan-pembahasan itikad yang lainnya, jangan pakai ilmu kalam. Pakailah dalil. Kalau kamu pakai ilmu kalam yang ada penolakan. Karena ilmu itu adalah ilmu dari Persia dan Romawi, Yunani. Yang itu semuanya adalah bikinan akal manusia, bukan wahyu. Hukumnya haram. La yakunu sahibuhu wa nasaba bi kalami sunnah min ahli sunnah hatta dal jidala wa yaslimu wa yu'minu bil athar. Imam Ahmad menegaskan, orang yang membahas dengan ilmu kalam, walaupun dia benar, kata beliau, bukanlah termasuk dari ahli sunnah. Beliau mengatakan, la yakunu sahibuhu min ahli sunnah. Orang yang berbicara tentang bab akidah dengan menggunakan ilmu kalam, maka dia bukan ahli sunnah. Tegas sekali beliau. Bukan ahli sunnah. Hatta idal jidala, sampai dia meninggalkan metode perdebatan, metode kalam, metode mantik, sampai dia tinggalkan itu. Wa yaslimu, dan berserah diri, menerima semuanya. Wa yu'min bil athar, dan beriman dengan athar, yakni ilmu Al-Quran was sunnah. Masya Allah, sangat jelas. Ini disebut oleh Imam Ahmad dari semenjak zaman dulu kala. Bukan hanya sekarang ini zaman salaf. Karena itu, kaum muslimin, marilah kita belajar dan belajar bagaimana salaf dalam mendidik umat dalam berakidah. Sangat tepat buku ini diambil sebagai materi kita, karena kita sangat butuh agar kita benar dalam akidah kita. Benar dalam i'tiqad kita. Maka kita menghimbau para tulab santri, jikalau bisa membaca punya kitabnya lebih bagus. Para bapak-bapak, ya kalau ada kitabnya lebih bagus, walaupun tidak bisa kebaca. Buk suatu saat bisa baca. Boses pernah katam kitab Ushulus Sunnah. Katam. Katam, rampung, simting rampung bapak, katam itu rampung, bisa membaca lan orang ini ku perkara nomor loro pak, sing penting pun nate katam. Saya ahli sunnah karena saya mengikuti bimbingan ulama seperti Imam Ahmad ini. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.